بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Ini adalah penutup dari pembahasan risalah lamhah Anil Firaqid Dhalah sekilas tentang kelompok-kelompok yang sesat. Sebagai penutup, kita perlu menyampaikan bahwasannya kita mempelajari dan mengenal kelompok-kelompok yang sesat atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Di antara maksudnya adalah agar kita semakin mengerti jalan yang benar. Karena siang tidak akan difahami nikmatnya ketika tidak ada malam. Demikian juga manis tidak akan terasa manisnya ketika tidak ada pahit. Wa bi widdiha tatabayyanul asya. Dengan kita mempelajari lawan dari sesuatu, maka kita akan semakin mengerti keindahan sesuatu itu. Ahlus sunnati wal jamaah adalah jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan kita akan semakin merasa besar kenikmatan itu ketika kita mengenal jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya para nabi, para rasul, siddiqun, syuhada dan solihun. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, inilah empat induk dari kelompok-kelompok sesat yang kemudian akan mengeluarkan anak-anaknya yang cukup banyak. Al-Qadariyah, Asy'iyah atau Rafidhah, yang ketiga Khawarij, dan yang keempat adalah Al-Jahmiyah. Dan kita sudah menyebutkan di antara penyimpangan mereka, di antara pokok-pokok penyimpangan mereka, walaupun tidak seluruhnya. Dan sebagai bentuk hiburan bagi kita semuanya, dan ini adalah nikmat Allah yang besar atas umat ini, Islam akan senantiasa terjaga. Dan orang-orang yang berada di atas jalan yang hak selalu ada. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dinukilkan oleh Syekh Saleh, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh al-imamu Tirmidhi rahimahullah, wa ibn Majah wa Ahmad. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrulllah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada sekelompok umatku, yakni ahlus sunnah wal jamaah, akan selalu ada zahirina 'alal haqq, selalu mereka di atas al-haq, menang dengan al-haq yang ada pada diri mereka, menampakkan al-haq. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membinasakan dan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkannya dari kalangan orang-orang yang sesat. Tidak, selalu dijaga al-haq, selalu dijaga Al-Quran, selalu dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian pula hadis, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya, termasuk juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta ya'tiya amrullah, Terus ahlus sunnah ini akan terus ada sampai kapan? Sampai datang urusan Allah, yakni menjelang hari kiamat. Dimatikan orang-orang yang beriman. Wabillahi taufiq. Ahlus sunnah wal jamaah walhamdulillah. Ahlus sunnah wal jamaah walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yukhalifuna ha'ula, menyelisihi empat kelompok ini. Kita simpulkan sebagai penutup. Kelompok yang pertama yang menyimpang adalah apa? Al-Qadariyah. Ini orang-orang yang mengingkari takdir. Adapun ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti mereka. Dan itu keyakinan kita semuanya insyaAllah. Fayu'minuna bil qadar. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani takdirnya Allah. Wa annahu min arkanil imani sittah. Dan iman kepada takdir merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, afwan, rukun-rukun iman yang enam. Diimani sebagai rukun. Wa annahu la yahsulu fi hadzal kaun syai' illa bi qada'ihi wa qadarihi. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini, yang baik atau yang buruk, sedikit atau banyak, kecuali semuanya dengan takdir siapa? Allah. Allah telah tahu. Allah maha tahu apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, bagaimana terjadinya. Allah maha tahu. Subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu li'annahul khallaq, karena Allah dialah yang maha pencipta. Warrabbu, dialah ar-rab, yang mengatur, yang memberikan rizki. Al-maliku al-mutasarrif, yang mengatur alam semesta ini. Itu ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Takdir Allah sudah ditulis di lauhil mahfud. Ya, ditulis di lauhil mahfud. Dan tidak ada yang luput dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah ciptakan Fir'aun, Allah tahu Fir'aun akan melakukan apa saja. Allah maha tahu. Karena ilmu Allah adalah ilmu yang maha sempurna. Fir'aun akan kufur, Fir'aun akan menentang Musa. Allah maha tahu. Dan itu semuanya menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah. Sesungguhnya iman kepada takdir sangat terkait erat dengan keyakinan kita kepada ilmunya Allah yang maha luas dan maha sempurna. Ya. Segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala zat yang maha adil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi hambanya sedikit pun. Ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Iman kepada takdir. Kemudian kelompok yang kedua yaitu orang-orang mata Syiah, Rafidah. Yang mereka mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat, bahkan istri-istri Rasul alaihi salatu wasallam tidak lepas dari celaan mereka. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, kata Syekh rahimahullah, wa madhhabuhum fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum yuwalunahum kullahum. Ahlus sunnah wal jamaah mencintai semua para sahabat tanpa kecuali. Itu ahlus sunnah. Tidak seperti sebagian kelompok yang sesat yang mencintai sebagiannya dan mengkafirkan sebagian yang lain. Yang dicintainya itu juga dilebih-lebihkan, melampaui batas. Seperti orang-orang Rafidhah. Sampai ada di antara mereka yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mencintai mereka semuanya. Memuliakan mereka semuanya. Dan bersih hati kaum mukminin ahli sunnah wal jamaah dari kebencian dan kedengkian kepada para sahabat. Bahkan lisan mereka selalu mendoakan kebaikan untuk para sahabat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah muhajirin dan ansor. Orang-orang yang datang sesudah para sahabat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Selalu mereka berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunilah pula orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan, yakni para sahabat termasuk di dalamnya. Wala taj'al fi qulubina, janganlah engkau menjadikan dalam hati kami kebencian, kedengkian kepada orang-orang yang beriman, apalagi para sahabat. Itulah ahlus sunnah wal jamaah, mencintai, memuliakan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dan lisan mereka selalu mendoakan dengan doa radhiyallahu anhum ketika disebut nama sahabat. Yang ketiga, sebelum yang terakhir. Kelompok yang sesat yang ketiga adalah apa? Al-Khawarij. Orang yang mudah mengkafirkan. Bukan hanya masyarakat saja, termasuk pemerintah, kufar. Dianggap sebagai orang yang mungkin mudah dikafirkan oleh mereka. Sehingga di antara prinsip mereka, orang-orang Khawarij adalah khuruj alal hukam. Memberontak kepada pemerintah. Adapun ahlus sunnah, wa ya'taqidun. Adapun ahlus sunnati wal jamaah meyakini wajibnya as-sam'a wa ta'ah. Wajibnya mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemerintah. Fil ma'ruf, tentunya dalam perkara yang apa? Ma'ruf, yang baik. Kalau dalam masalah kemaksiatan kepada siapapun tidak boleh kita taat. Ya. Tetapi tidak kemudian memberontak kepada pemerintah, tidak. Fahum ya'taqiduna sam'a wa ta'ah li wulati umuril muslimin. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka meyakini wajibnya ketaatan. Wajibnya mendengar kepada waliul umur, pemerintah kaum muslimin. Wala yarawnal khuruja, dan tidak berpendapat bolehnya khuruj, memberontak kepada imam muslimin, yakni pemimpin atau pemerintah kaum muslimin. Wabillahi taufiq. Ini diantara prinsip ahli sunnati wal jamaah menyelisih orang-orang khawarij. Allah berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kalian Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri minkum. Dan yang terakhir tentunya, kelompok yang sesat adalah orang-orang Jahmiyah. Yang sudah kita dengar bersama. Yaitu mereka yang mengingkari nama-nama Allah, dan mengingkari apa? Sifat Allah Jalla wa'ala. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang meyakini semua nama-nama Allah. Dan meyakini semua sifat-sifat Allah, dan sifat Allah Maha Agung, Maha Sempurna. Tidak ada yang bisa membatasi. Semua nama Allah mengandung sifat yang maha sempurna. Itulah keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Setiap nama Allah kita yakini bukan sekedar nama, namun mengandung sifat yang maha agung, sifat yang maha sempurna. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini penutup yang barangkali bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan demikian kita anggap selesai ya, pembacaan kitab Lamhah Anil Firaqid Dhalah secara ringkas. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjaga iman kita semuanya. Dan juga menjaga keislaman kita semuanya. Dengan senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.